Oyuk. Nian Ujang Palangkir mau barenya. Pancasila. Kuburaya haruslah dijaga, dipihara tugas diri semua. Oh, kuburaya menanjak. Oh, kuburaya menanjak. Oh, kuburaya

Thank you. kita supaya maju. Sanggup memanggil kita pula, kita bersatu berjuang menang. Kita bersatu berjuang menang. Sayang. Sungai, negeri kita aman dan damai. Sayang sayang belum binangan, puji syukur pada Sang Pencipta. Sayang sayang belum sayang pulau binangan, dirawat dan dijaga. Sayang sayang pulau binangan, Pancasila pedoman kita. Sayang sayang pulau binangan, Indonesia maju dan jaya. Sampai di sini, sayang sayang pulau binangan. Lain kali disambung lagi, sayang sayang pulau binangan.